Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali bermajlis belajar dalam rangka untuk talabul ilmi. Karena sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah adalah dengan dia mendengarkan ilmu. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, orang yang diinginkan untuk mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dada. Yashrah sadrahu lil Islam. Lapang dadanya seorang untuk menerima Islam, ini didasari dengan ilmu. Dasari dengan ilmu. Sehingga ilmu ini adalah wasilah sampainya petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana kita bisa mengambil faedah dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman itu musyrikin jahiliyah semuanya tanpa terkecuali di atas kebatilan, kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan, pendosa, sampai tingkatan tidak ada yang baik lagi. Sampai-sampai dimutlakkan kalimat jahiliyah di zaman itu. Sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 40 diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian barulah beliau menyampaikan sedikit demi sedikit ilmu yang Allah berikan kepada beliau, kepada para sahabatnya, 1, 2, 3 berangsur-berangsur. Maka mengalami perubahan yang drastis, perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat besar. Yang tadinya musyrikin menyembah patung menjadi ahlu tauhid. Yang tadinya memiliki banyak Tuhan menjadi muwahhid. Yang tadinya pendosa menjadi taat. Yang tadinya ini menjadi baik. Perubahan yang luar biasa. Itu semua adalah hasil dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu adalah taufik minallah, hidayah dari Allah, tetapi melalui sarana dakwahnya beliau. Apa itu dakwah? Menyampaikan ilmu. Sehingga dengan sampainya ilmu kepada kaum musyrikin jahiliyah, berubahlah mereka menjadi ahlu tauhid. Tanpa berilmu akan susah. Tanpa berilmu tetap dalam keadaan jahil akan susah mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah kaum muslimin? Petunjuk. Petunjuk itu adalah ilmu, bimbingan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tanpa kita thalabul ilmi tentang Al-Quran wa Sunnah, kita tidak akan bisa mengetahui petunjuk itu. Bisa dipahami hadirin? Sehingga mari kita alhamdulillah ramaikan majlis ta'lim, majlis ta'lim. Hadirin majlis ta'lim itu semuanya kepentingan adalah untuk kita masing-masing. Dengan kita thalabul ilmi semakin paham urusan agama, semakin mengerti, maka semakin bisa kita mendapatkan petunjuk. Pernah kami sampaikan makna hidayah itu taufik. Apa maknanya, Pak? Hidayah itu taufik. Apa artinya? Ada yang ingat? Hidayah itu taufik dari kalimat wafaqa. yakni cocoknya seseorang dengan apa yang Allah maukan. Cocoknya seorang dengan syariat Allah, cocoknya seorang dengan tauhid wa sunnah, cocoknya seorang dengan itu semuanya. Cocoknya seorang dengan sunnah, ini namanya hidayah taufik. Bisa difahami hadirin? Ya. Cocoknya seorang dengan syariat, cocoknya seorang dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini hidayah taufik. Petunjuk Allah, sehingga orang tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita bisa sesuai dengan yang Allah maukan kalau kita tidak tahu petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Hadis? Bisa mungkin? Tidak mungkin. Kita tidak tahu kok. Kita diharuskan di atas sunnah. Kita tidak pernah tahu sunnah. Bagaimana mungkin akan dapat hidayah kecocokan kita dengan sunnah? Tidak tahu sunnah. Demikian pula tauhid, kewajiban bertauhid. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menentukan agar kalian hanya beribadah kepadanya saja, bertauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Tapi lah enggak pernah belajar tauhid, bagaimana bisa menjalaninya? Maka hidayah didapati dengan tolabul ilm. Ada proses menuju hidayah. Betul memang ada proses. Tetapi kalau Anda tidak kunjung tolabul ilmi, hidayah tersebut pun jauh darimu. Sehingga ada orang yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk padanya, ada orang yang Allah tidak berkehendak untuk memberikan petunjuk padanya. Bedanya dalam hal tolabul ilmi. Orang yang dikehendaki baik, Allah akan berikan ilmu. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan, man yuridi lebih khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan sebagai hamba yang baik, Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama, yang Allah akan pahamkan kepada dia ilmu agama ini. Sehingga dia seiring, sejalan dengan ilmu itu, sesuai dengan petunjuk terus seperti itu. Berarti orang yang diinginkan untuk sesat, orang yang akan dijadikan sebagai calon penduduk neraka, mereka-mereka yang dijauhkan dari ilmu, sehingga enggak paham-paham, enggak mudeng-mudeng, enggak tahu-tahu, enggak mengerti apa itu petunjuk, tidak tahu apa itu tauhid, tidak mengerti apa itu sunnah, tidak tahu apa itu faham sahabat, enggak mengerti. Seiring dengan dia jahil, semakin jahil, semakin jahil, semakin tidak dapat hidayah. Sampai dia mati masih jahil, berarti dia tidak di atas hidayah. Bisa dipahami hadirin? Kan dia sudah beragama Islam, apakah tidak mendapat hidayah? Baik kaum muslimin, orang yang mendapatkan hidayah Islam, bisa jadi dia keluar dari Islam dengan sebab perbuatan dia yang melanggar Islam. Orang tuanya memang muslim, lahir di kalangan kaum muslimin, tetapi jahil, tidak pernah terdidik dengan ilmu agama yang benar, malah berkembang pada agama-agama yang lainnya, pluralisme atau liberal, yang malah justru ucapannya menyudutkan Islam dan menghina Rasulullah SAW. Sehingga orang yang sudah muslim, sudah dapat hidayah Islam, dia pun bisa keluar dari Islam dari jalur murtad atau dari jalur yang lainnya. Sehingga memang betul ya kaum muslimin, ulama menyebutkan ilmu itu satu hal yang menyebabkan hidupnya kita, hidupnya hati kita, hidupnya iman kita. Ilmu itu santapan apa? Rohani, kata orang. Dengan ada santapan rohani, iman akan bertambah. Iman itu di hati. Kalau hati dikasih makanan yang baik, iman akan bertambah. Kalau tidak pernah dikasih makanan yang baik, iman akan hancur, akan remuk, dan akan hilang. Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk sejenak talabul ilmi mudah-mudahan menyebabkan kita semakin kokoh di atas iman dan takwa. Amin. Pembahasan kita masih sama dengan kitab Lamdul Manthur sampai pada nomor yang keberapa? Ada yang tahu? Tidak disebut nomornya kemarin. 400 berapa? 9. Ya. Kita masuk 410 sekarang. Qala Ibrahim An-Nakhai. Berkata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau adalah seorang ulama di zaman tabi'in. La tujalisu ashab al-ahwa'i. Janganlah kalian bermajlis. Bermajlis, yakni bergabung, berduduk-duduk bersama mereka, berkumpul, berkerumun bersama mereka, mereka ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu. Jangan engkau ikuti mereka. Fa inni akhafu an tartadda qulubakum. Karena aku takut hatimu akan terbalik. Tarda, yakni kembali kepada masa sebelum kau mendapatkan hidayah. Kita kaum muslimin masing-masing memiliki latar belakang. Maksud latar belakang kehidupan masa tempo dulu. Beda-beda. Ya. Kata beliau, jangan kau duduk bersama mereka. Mereka pelaku kemaksiatan. Hawa nafsu, jangan kau bergabung sama mereka. Kenapa? Karena dengan sebab engkau bergabung sama mereka, tartadda qulubakum. Hatimu akan kembali lagi ke masa lalu. Sudah baik-baik dapat hidayah, sudah baik-baik mengenal sunnah, sudah baik-baik taat kepada Allah, bergaulnya kembali lagi pada masa dulu. Orang-orang yang pendosa, pemahlu maksiat, ini itu. Ya kamu akan kembali lagi ke arah sana. Bisa dipahami kalimat ini kaum muslimin? Ya. Penyakit itu akan mudah menular. Yang namanya sehat itu enggak nular, Pak. Penyakit yang nular. Hah? Penyakit dulu seandainya pernah jatuh pada miras mamanya. Jauhi itu sebagai bentuk tobatnya engkau kepada Allah meninggalkan miras. Plus dengan pelaku-pelakunya, tempat-tempatnya, dan semua sarana yang menuju ke sana. Ini dia kaum muslimin. Demikian pula dengan hal bid'ah. Karena bid'ah juga hawa nafsu. Jangan engkau bermajlis dengan mereka ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu. Yang kalau beragama itu semaunya sendiri. Yang kalau beragama itu tidak butuh dalil. Yang kalau beragama itu yang penting sudah menjadi biasa, itulah agama dia. Tak peduli ada ayatnya atau hadisnya, ada contoh, tak peduli. Mengaku ya bahasa mereka, aku sing umum-umum baiklah. Atau bahasa sekarang ini, aku sing nasional sajalah. Sing ke Arab-Araban yang orang gelemung, dukung Arab. Inginnya itu seperti ini kaum muslimin. Seakan-akan sunnah Nabi ini adalah agama, bukan Islam. Tetapi bangsa Arab yang membikinnya. Sehingga antipati dengan sunnah Nabi dengan alasan itu. Dan senang dengan bid'ah dengan alasan Nusantara atau nasional atau yang lainnya. Ini jahil. Kalau engkau duduk bersama orang-orang yang seperti itu, ketularan, Pak. Oh, bekasnya bingung kayak gue ngonoh maning. Ngerti bekasnya, Pak? Mantan-mantan yang seperti itu balik maning. Mengkomunitase, ya. Entar tak kulubakum, hatimu akan terbalik lagi. Dan ini tentunya mengancam setiap kita. Namanya hati da'if. Disebutkan dalam sebuah riwayat, al-kulubu da'ifatun. Hati lemah. Iman itu naik turun. Tidak selalu kokoh. Wasyubatu kopto, wasyubahu kottafah. Dan ini namanya syubhat. Kerancuan-kerancuan itu bagikan halilintar yang menyabar. Sehingga beliau memberikan nasihat. La tujalisu ashabal ahwa. Jangan kau bermajlis dengan pengekor hawa nafsu. Fa inni akhafu an tartadda qulubakum. Aku khawatir kalau-kalau mereka al-ahwa menyebabkan hatimu murtad, kalau bahasa lainnya, yakni kembali kepada kebatilan-kebatilan yang dulu kala. Qal Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pada nomor ke-411. Sahibul bid'ati la ta'manhu ala dinik. Terhadap pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, terhadap ahli bid'ah, hendaknya engkau jangan merasa aman dalam urusan agamamu. Hendaknya engkau jangan merasa aman. Maksudnya jangan kemaki, gemelengan, wah aku ngaji gue, masa iya. Jangan seperti itu, Pak. Hati-hati. Penyakitnya, syubhatnya sangat tajam. Satu saja masuk ke hatimu dan engkau tidak bisa membalas atau membantah syubhat itu, maka bisa meruntuhkan imanmu. Ya karena apa? Engkau bingung, kacau pikirannya. Sehingga beliau mengatakan, janganlah engkau sekali-kali merasa aman ketika engkau menghadapi ahli bid'ah. Bisa jadi agamamu digerogoti tanpa engkau merasa. Ya. Wala tusyawirhu fi amrika. Dan janganlah engkau ajak musyawarah ahli bid'ah itu dalam urusanmu. Jangan kau ajak musyawarah dalam urusan, baik urusan duniawiyah apalagi urusan diniyah. Urusan duniawiyah waikum muslimin, walaupun itu umur hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh bermusyawarah karena memang urusan duniawi, ini pun kalau engkau menjadikan dia partner, ngerti partner Pak? Untuk lebih paham daripada saya, yang kemana-mana bareng, mikir bareng, kerja bareng, ngerumpi bareng, Pak. Ini bisa berpengaruh dengan pola pikirmu. Ini dia rekomendasi. Apalagi menjadikannya sebagai teman yang kau ajak pula berbicara urusan dininya, keagamaan. Dia al-bid'ah. Mau urun rembuk apa kira-kira, Pak? Hah? Saya al-bid'ah. Kamu jangan ikuti saya, ikuti bid'ah, ikuti. Salah berarti ya. Gak mungkin dia mengatakan kepada kamu yang ahli sunnah, saya ini ahli bid'ah, jangan kau ikuti bid'ah, ikuti sunnah. Gak mungkin. Ahli bid'ah itu akan memberikan saran supaya apa? Melakukan yang sunnah atau yang bid'ah? Yang bid'ah. Antum umpamanya orang tua meninggal dunia, bapak atau ibu meninggal dunia, musyawarah dengan ahli bid'ah. Gimana apa ya bar kematenan? Kira-kira apa Pak omongannya Pak? Ya, seperti itu. Diarahkan kepada yang bid'ah, enggak mungkin diarahkan kepada yang sunnah. Pepatah Arab mengatakan, ini pepatah bahasa Arab. Fakidu syai' la yu'ti. Seorang yang enggak punya, tentunya enggak akan bisa memberi apa yang dia tidak punyai. Ahlul bid'ah tidak punya sunnah, tidak mengerti tentang sunnah, tidak mengerti kewajiban harus sesuai dengan Nabi dan para sahabat, enggak punya ilmu ini. Maka bagaimana mungkin dia akan memberikan kepadamu ilmu sunnah? Sehingga jangan engkau ajak musyawarah mereka dalam urusan agama. Kadangkala kaum muslimin, karena kita berpikir luas kata mereka. Ada beberapa orang yang memiliki pola pikir seperti yang akan saya sebutkan. Berpikir luas, saya ingin dakwah ini luas. Saya ingin dakwah ini merubah ke masyarakat-masyarakat yang pedesaan-pedesaan. Niatannya baik Pak, keinginannya baik. Tetapi dengan cara yang batil, dia ajak para tokoh-tokoh masyarakat yang notabene mereka tidak ngerti sunnah. Diajak bicara tentang dakwah, pengembangan dakwah. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Sebuah program yang tidak di atas sunnah karena Anda mengajak bicara ahlul bid'ah. Begini aja Pak Ustaz, gawe acara. Apa acaranya? Muludan, waktu ini pada teka. Idenya muludan Pak. Karena dia tahu itu. Adakan ini, adakan itu. Yang ini itu tidak ada sunahnya. Terus kamu mau ngomong apa Pak? Mau ngomong apa kamu kira-kira? Ya Ustaz diundang, ngawai saran, ditolak ke izin. Apalagi urusannya kamu adalah memperbanyak umat agar dakwahmu bisa kesana. Sehingga namamu menjadi terkenal, tersohor. Dai yang sejuta umat atau mungkin 2 juta atau 2,5 juta umat. Ya tergantung harga atau banyaknya orang. Ada kaum muslimin. Dakwah itu tidak seperti itu. Dakwah itu harus di atas siratul mustaqim. Ajarkan yang hak. Tidak mengejar jumlah. Ini dakwah. Yang namanya dakwah itu beribadah. Banyak sedikit Anda beribadah. Bisa dipahami hadirin? Kadangkala dai yang berpikir jumlah akan melibatkan berbagai macam elemen. Persis seperti mereka orang-orang yang terjun di dunia partai. Ia mengatasnamakan partai Islam, tapi mencampur adukan berbagai macam kebatilan padanya. Kenapa? Karena orientasinya, tujuan utamanya jumlah. Simening akeh. Menekus akeh tulen tu kursi. Kalau sudah banyak kursi itu bisa ngatur. Pikiran kan di sini kebetulan Pak. Kursinya sekian kursi, sekian suara. Terus gak bisa apa-apa. Malah korupsi sapi. Kasihan temen. Tujuannya katanya mau ini, ternyata terbawa arus. Sekali lagi tidak bisa menegakkan Islam pada diri mereka masing-masing. Apalagi menegakkan Islam pada diri orang lain. Sehingga wekau muslimin jauhi. Jangan kau merasa aman tentang agamamu ketika engkau bersama mereka bid'ah. Dan jangan engkau mengajak mereka untuk bermusyawarah dalam urusan agamamu. Wala tajlis ilaih. Masih ucapannya Fudail bin Iyad. Dan jangan pula engkau duduk bersama dia. Faman jalasa ila sahibi bid'atin. Warasahullahu al-ama. Masih ucapannya Fudail bin Iyad. Man jalasa ila sahibi bid'atin, dan barang siapa yang dia duduk bersama ahlul bid'ah, waradahu Allahul 'ama, Allah akan berikan kebutaan. Allah akan timpakan al-'ama. 'Ama a'ma, yani buta. Buta itu ada dua ya kaum muslimin. A'mal basar atau a'mal basirah. A'mal basar, matanya buta, tidak bisa melihat. Atau a'mal basirah, hatinya buta, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tertutupi oleh syubhat-syubhatnya. Dulu dia tegas di atas sunnah, tetapi begitu dia berkumpul dengan al-bid'ah, dia menyaksikan kebaikan-kebaikan al-bid'ah. Ini itu. Orangnya sumeh, orangnya sopan, orangnya juga suka memberi. Mulai engkau simpati dengan mereka. Terus akhirnya lambat laun bertambahnya pergaulan dengan mereka. Hatimu tidak bisa melihat yang mungkar sebagai mungkar. Hatimu tidak bisa melihat al-bid'ah itu dolal. Yang ada di benakmu ahli bid'ah itu benar. Na'udzubillah min dzalik. Buta. Matanya tangi melek. Ning hatinya apa? Buta. Bisa dipahami hadirin? Qala Abu Muzahim Musa bin Abdillah ibn Haqam rahimahullahu ta'ala. Qala li ammi wa saltu ya'ni Ahmad bin Hanbal. An al-Qarabisi faqala mubtadi'un. Berkata seorang yang bernama Abu Muzahim. Beliau nama aslinya adalah Muhammad Musa ibn Ubaidillah ibn Khaqam. Beliau mengatakan berkata kepadaku pamanku, pamannya beliau ini, pamannya Al-Imam Abu Muzahim. Dulu pamanku pernah bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Ahmad tentang seorang tokoh al-bid'ah yang bernama Hussein Al-Karabisi. Yang sudah pernah kita sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat. Hussein Karabisi adalah orang yang memiliki pemahaman Al-Quran makhluk. Seperti gurunya Bishr al-Marisi, ya, Hussein Karabisi seperti gurunya, yakni mengajarkan Al-Quran bukan kalamullah tetapi Al-Quran apa? Makhluk. Ini adalah pendapat yang batil. Tatkala ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang sosok orang disebut namanya, Imam Ahmad langsung menjawab, faqala mubtadi', dia ini adalah seorang ahlul bid'ah. Dibawakan ucapan ini sebagai dasar bahwa dulu para ulama membicarakan bid'ah dan juga membicarakan ahlul bid'ahnya. Disebut namanya dengan jelas. Dan ini tidak termasuk bagian dari ghibah. Masih ingat pembahasan kita dulu? Berapa pertemuan yang lewat? Ghibah itu hukumnya haram. Haram ghibah itu. Apa definisi ghibah? Sudah lewat, Pak. Karena sudah lewat kelalaian maning. Ghibah itu adalah zikru ahaka bima yakrah. Engkau menyebut kejelekan seseorang yang orang itu tidak mau untuk disebut-sebut kejelekannya. Ini riba. Dosa besar. Digambarkan oleh Allah seperti memakan bangkai seorang manusia. Fakarihtumus. Maka tentunya engkau tidak mau. Begitulah riba. Ingat, menyebut kejelekan seorang yang orang tersebut tidak mau untuk disebut-sebut. Tetapi kalau al-bid'ah wa kaum muslimin, dia malah justru mengajarkan kebatilan. Dia menampakkan kesesatan. Dia berusaha untuk memberikan apa? Menipu umat seakan-akan bid'ahnya itu benar. Dia bukan orang yang malu dengan bid'ahnya. Bahkan dia orang yang memperjuangkan bid'ahnya. Maka membicarakan al-bid'ah seperti ini, itu bukan ghibah. Bahkan syar'i disyariatkan dalam agama kita dalam rangka apa? Menjaga umat Islam agar jangan terkena pemikiran yang sesat yang ada pada tokoh-tokoh al-bid'ah. Sudah lewat pembahasannya berkali-kali. Masih ingat? Masih ingat. Ya. Berkali-kali bahkan itu. Sampai bosan nih, Pak. Ya. Qala Abdus ibn Malik al-Affar rahimahullahu ta'ala, poin yang ke-413, Samitu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal yaqul usulul sunnah indana wa baqara minha wa tarkul julusi ma ashabil ahwa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab li usulul sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal menulis kitab yang tipis, hanya beberapa lembar saja, yang berjudul Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu di antara disebutkan di situ poin per poin, 1, 2, 3, 4 terus, ini prinsip-prinsip sunnah. Di antara prinsip-prinsip sunnah yang disebut oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah adalah wa tarkul julusi ma ashabil ahwa, meninggalkan majlis-majlis ahlul ahwa, tidak duduk bersama mereka, tidak berkerumun bersama ahlul ahwa. Ini prinsip sunnah dalam rangka engkau memegangi sunnah Nabi dengan kuat, bahkan disebut oleh Nabi dengan gigi geraham. dan jangan engkau lepaskan. Di antara bentuknya adalah engkau tinggalkan majlis-majlisnya ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu kalau disebut mutlak memiliki dua makna. Sudah kita sebutkan juga dulu. Entah pertemuan keberapa yang terlewat di awal bab ini. Ahlul ahwa kalau disebutkan secara mutlak ada dua. Yang pertama, ahlul ahwa yang berkaitan dengan maksiat. Kemudian ahlul ahwa yang berkaitan dengan syubhat, yakni bid'ah. Ya. Bagaimana antara ahlul maksiat dengan ahlul bid'ah? Ahlul maksiat itu nampak dia dosa, nampak dia maksiat. Dia sendiri merasa dosa, orang yang di sampingnya juga tahu dia sedang berdosa, ya. Orang melihat dari jauh orang pendosa. Ya. Kalau ahlul bid'ah ini lebih berbahaya karena pelakunya tidak merasa berdosa. Orang yang di sekitarnya juga tidak tahu kalau dia sedang berdosa. Dari kejauhan apalagi susah untuk diketahui dia sedang mengikuti hawa nafsu. Padahal itu adalah apa? Bid'ah. Ya, bid'ah itu hawa nafsu atau bukan? Ada yang bisa jawab? Bid'ah itu termasuk hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu. Kenapa? Kalau ada yang ditanya narkoba, miras, zina, homo itu hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu. Kenapa? Karena itu kemaksiatan. Dilarang dalam agama. Nah, pertanyaan berikutnya yang tadi kami sampaikan, bid'ah itu hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu. Kenapa? Karena dia beragama tidak dengan yang disyariatkan. Padahal yang diwajibkan oleh Allah beragama dengan yang disyariatkan. Dia malah bikin sendiri tandingan ibadah dalam ibadah. Membikin syariat dalam Islam yang tidak disyariatkan. Seakan-akan dengan kalimat lain disebut Imam Malik. Dia ini, ya, merasa dirinya lebih baik daripada Allah dan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya mengajarkan begini, biar saja kita mengajarkan seperti ini. Nentang, ngerti nentang pak? Biar saja Rasul seperti itu, ya mana Rasul? Aku beda, aku ya aku. Oh gembeleng temen. Hei, ini al-bid'ah. Qad nasaba nafsahu mudahiyan lisyari'. Ahlul bid'ah itu dari sisi kriminalnya, nilai kriminalnya adalah dia dengan membuat ajaran baru yang tidak ditentukan oleh Allah, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam membuat apa? Ibadah. Allah mensyariatkan, saya juga bisa mensyariatkan. Allah membuat begini, saya juga bisa bikin. Rasul mengajarkan begini, ya biar Rasul, saya juga begini. Rasul kan Rasulnya wong Arab, aku tu wong Arab. Rasulnya wong Jawa, loh Rasulnya wong Jawa. Arab ngomong Rasulnya wong Jawa rawani pak. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'. Inilah letak kriminalnya mereka. Mereka hawa nafsu. Yang kalau kita bergaul sama mereka sangat-sangat berbahaya sekali. Qala Yusuf ibn Asbah rahimahullahu ta'ala, kana abi qadariyan wa huwa li rawafid fanqadani Allah bi Sufyan. Ini kisah hidup seorang yang dulunya di atas kebatilan yang nemen, bernama Yusuf ibn Asbah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang kehidupannya beliau sebagai pelajaran bagi kita. Kana abi qadariyah. Bapakku adalah pengikut paham qadariyah. Yakni tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan rukun iman yang keenam. Itu bapak. Anaknya keberi bapak. Yang namanya orang tua dengan pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, anak tersebut akan terbawa. Dalilnya apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah, bapak dan ibunya lah yang akan menjadikan dia sebagai Yahudi dengan sebab apa? Pendidikan. Atau menjadikan anak itu sebagai Nasoro dengan sebab orang tuanya Nasoro dan dididik sebagai layaknya Nasoro. Atau orang tuanya Majusi, penyembah banyak Tuhan, penyembah berhala, dia akan menjadikan anaknya sebagai Majusi dengan sebab apa? Pendidikan. Demikian pula Yusuf ibn Asbad, bapaknya Qadariyah. Demikian pula beliau mengatakan, saudara-saudara dari ibu, yani paman-paman beliau, itu mereka dari kalangan Rafidah. Syiah Rafidah. Bawis, benjut pak. Ngerti benjut? Ke bapaknya Qadariyah, ke teman-teman bapaknya ini Syiah. Walhamdulillah kata beliau. Fa'angkadanallahu bisufyan. Allah menyelamatkan aku dari kebatilan itu semuanya melalui sosok seorang yang bernama Sufyan Tsauri. Allah selamatkan aku dari Syiah. Allah selamatkan aku dari Qadariyah. Allah selamatkan aku dari kebatilan-kebatilan melalui sosok yang bernama Al-Imam Sufyan. Artinya apa? Talabul ilmi, belajar di depannya Imam Sufyan Tsauri. Bukan Imam Sufyan Tsauri yang memberikan hidayah, ni takwa hidayah, para bisa pak. Tetapi belajar, talabul ilmi, walhamdulillah waktunya habis. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang ikan memaaf. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.